Ros FM Jakarta. Nabi Sulaiman dan Semut. Dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 16 disebutkan bahwa Nabi Sulaiman bin Daud merupakan salah satu nabi kaya raya yang memiliki kekuasaan dan dianugerahi kemampuan memahami ucapan binatang. Bahkan dalam salah satu kitab tafsir diungkapkan bahwa tidak hanya suara binatang yang bisa ia fahami, tetapi juga suara pepohonan. Dalam suatu kesempatan, Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan bala tentaranya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung. Tiba-tiba ia mendengar suara seekor semut yang berkata pada teman-temannya, "Hei semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Menurut Al-Sawi, jarak tempuh antara posisi Nabi Sulaiman dengan posisi semut adalah 3 mil. Allahu Akbar, bukan main jauhnya. Tapi Nabi Sulaiman sudah mampu mendengar suara semut tersebut. Mendengar itu, Nabi Sulaiman tersenyum dan menghentikan langkahnya beserta bala tentaranya untuk memberikan kesempatan pada semut-semut masuk ke dalam sarangnya. Lalu pada kesempatan itu, Nabi Allah Sulaiman berdoa kepada Allah, "Ya Rabbi, limpahkanlah kepadaku karunia untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Sahabat, menurut sejumlah riwayat, pernah suatu hari Nabi Sulaiman bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak engkau memperoleh rizki dari Allah dalam waktu 1 tahun? Lalu semut menjawab, "Sebesar biji gandum ya Nabi Allah." Kemudian Nabi Sulaiman memberinya sebiji gandum lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap 1 tahun, Nabi Sulaiman membuka botol untuk melihat nasib si semut tersebut. Namun, didapatinya si semut hanya memakan sebahagian biji gandum. Lalu Nabi Allah Sulaiman bertanya, "Hei semut, mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya gandum itu?" tanya Nabi Sulaiman. "Begini ya Nabi Allah, dahulu aku bertawakal dan pasrah diri kepada Allah. Dengan tawakal kepadanya, aku yakin bahwasanya dia tidak akan melupakan aku. Ketika aku berpasrah kepadamu, hei Sulaiman, aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepada aku pada tahun berikutnya, sehingga boleh memperoleh biji gandum kembali, atau engkau akan begitu saja melupakan aku. Karena itu, aku harus tinggalkan sebagian gandum itu sebagai bekal tahun berikutnya." Nabi Allah Sulaiman tersenyum. Sahabat, ada 2 sisi yang bisa kita jadikan pegangan dari kisah di atas. Yang pertama adalah sisi pribadi Nabi Sulaiman. Sehebat apapun seorang pemimpin, ia harus mendengarkan aspirasi dan nasib rakyatnya. Jangan sampai rakyat menjadi korban kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Dan selain itu, sekaya apapun seseorang, ia harus peduli pada sesama, termasuk pada lingkungan sekalipun. Sedangkan dari sisi semut, sahabat, bagaimanapun kondisi kita, kita tidak boleh menggantungkan nasib pada orang walaupun ia atasan, bahkan orang tua sekalipun. Karena sehebat apapun dia, dia pasti tidak akan mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Hanya Allah yang pantas dijadikan tempat berlindung dan meminta, yang tentunya disertai dengan doa dan langkah-langkah ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.